Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita masuk Al-Kabirah Thalisah Wasittun, dosa besar yang ke-63. Rahman. Mama minna wa huwa min la adwa. Baik. Qala al-Imam adh-Dhahabi rahimahullah al-kabiratu tsalisah wa sittun at-tiyarah. At-tiyarah itu beranggapan sial. Beranggapan sial dengan sesuatu yang dia lihat atau sesuatu yang dia dengar, ya, dari kejadian-kejadian. Nah, dinamakan tiaro atau tatoyur, ya, karena orang-orang Arab ketika mau mengadakan safar, mereka kemudian mungkin melepas burung. Jika burungnya itu terbang ke arah utara, ditakwilkan, oh ini perjalanan sial ini, wis enggak jadi. Nah, jika ke arah yang lainnya, jadi menganggap anggapan sial dengan perantara burung, maka disebut tatoyur. Ya. Ada kalanya pula menganggap sial dengan bulan. Ya. Bulan, ada bulan-bulan tertentu yang kemudian masyarakat takut kalau mengadakan pesta pernikahan. Nah, ada i'tikad tertentu. Jika dijalankan di bulan itu, pasti nantinya tidak awet rumah tangganya. Misalnya bulan Shofar sekarang ini, atau mungkin di tiap-tiap daerah ada bulan-bulan tertentu, atau di hari-hari tertentu, misalnya malam Jumat yang dianggap orang mungkin sial, atau apapun lah yang terkait dengan hari. Ada pula yang mungkin terkait dengan angka 13 misalnya, yang mungkin tidak disenangi oleh orang. Anggapan-anggapan sial ini disebut tatoyur, beranggapan sial ini disebut tatoyur. Baik. Wa yahtamilu an la takuna kabirah. Mungkin pula ini tidak termasuk dosa besar. Mungkin pula tidak termasuk dosa besar. Atau dia di bawahnya dosa besar. Wa an Salama bin Kuhail an Isa bin Asim an Izzir an Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud an Abdullah di Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tiyaratu syirkun, tatayyur itu syirik. Tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tatayur itu syirik. Kenapa syirik? Karena menggantungkan hati kepada selain Allah. Ada anggapan sial di situ. Wa ma minna illa, wama tidaklah minna diantara kami illa, kecuali. Ini kalimat yang gak lengkap, gak sempurna. Ada yang ditakdirkan, ada yang tersembunyi di situ. Disebutkan oleh para ulama makna ucapan ini, wama minna illa waqa'a fi qalbi syai'un minha. Takdirnya kalimat ini, wama minna illa waqa'a fi qalbi syai'un minha. Ini soalnya kalau enggak ada ini enggak bisa dipahami. Tatayur itu syirik. Dan tidak ada di antara kami kecuali. Berhenti sampai di situ. Ini enggak paham apa kecuali apa. Maka diterangkan para ulama di situ ada kata-kata yang ditakdirkan di situ. Naam. Wa ma minna illa waqa'a fi qalbihi syai'un minha, tidaklah diantara kami kecuali pasti waqa'a terjadi fi qalbihi, di hatinya sesuatu dari tatayur itu. Pasti masih ada sesuatu dari tatayur itu. Walakin Allah yadhabuhu bitawakkuli, tetapi Allah menghilangkannya dengan cara tawakul. Dengan kita bertawakal kepada Allah, hilang itu. Sering kita ulang-ulangi. Penyakit syirik itu ketika menimpa seorang hamba, itu sembuhnya susah. Apalagi semenjak kecil, tradisi kesyirikan sudah melekat. Dari orang tuanya, dari masyarakatnya, dia tinggalnya di lingkungan kesyirikan. kesyirikan yang dianggap biasa. Dia sekolah pun juga diajari itu. Sehingga untuk sama sekali bersih, ini rada angel. Kesyirikan pertama kali terjadi di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Berhala-berhala yang diibadai kaumnya Nuh itu baru bisa dihancurkan ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa ratus tahun di situ jaraknya. Nah, sehingga kalau seorang terjangkit syirik itu total bersihnya itu naam agak susah dan lama. Kecuali orang-orang yang Allah berikan rahmat kepadanya. Makanya para ulama itu menganjurkan kitab tauhid itu dibaca berulang-ulang. Khatam ulangi lagi. Nah, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di antaranya membawakan bab ini dalam kitab tauhid beliau. Nah, jadi enggak cukup sekali baca kemudian selesai, ulangi. Karena permasalahan penting kesyirikan. Kita sudah ngaji bertahun-tahun dan kita tauhid juga berulang-ulang, bahkan sudah menanjak ke buku selainnya, Kasfu Syubhat, Qawaidul Arba dan yang lainnya. Tapi terkadang ketika ada momen tertentu nyelinap ini masalah ini. Peninggalan-peninggalan zaman dulu. Enak-enak santai di rumah, tiba-tiba di atas genting kok kerungu suara burung. Kembali itikad-itikad jahiliyah, itikad lama itu muncul. Ini anak-anak wong kate mati. Karena spontan itu muncul, karena itu pembawaan dari masa kecil yang kita tinggalnya di lingkungan yang memang kesyirikan dianggap biasa. Nah, anak-anak nang ruang tamu kok murmurono kupu. Nah, ini nyelinap itu. Ikut-ikut jahiliyah yang masuk nyelinap. Kadang pula ketika kita safar lihat apa terus mulai dredeg. Situ takai. Enggak ada apa-apa badan. Ya. Nyelinap itu. Nah, penyakit-penyakit syirik ini nyelinap. Maka beliau sebutkan wa ma minna illa, tidaklah di antara kami kecuali pasti ada sesuatu dalam hatinya. Muncul itu. Nah, ini bahaya ini. Baik. Maka semuanya hilang ketika kita tawakal. Wis. Enggak ngerakan, bismillah. Jalan terus. Wah, burung itu ngalor, ngidul, ngetan ngulon, bah, muter-muter, lanjut. Nah, tawakal. Bismillah, jalan. Tawakal, dilakukan semuanya ketika tawakal. Nah, maka ini terkadang ketika ada momen-momen tertentu, kemudian muncul ini. Secara tidak sadar kadang kita terbawa kepada pemikiran lama. Padahal wis bolak-balik ngaji, bolak-balik membahas tauhid. Ya. Naam. Ikhwani fidina azani wa azakum, terangkan di sini Sahahu At-Tirmidzi. Qala Sulaiman bin Harb wa ma minna illa huwa min qauli Ibn Mas'ud. Diingat wa ma minna, ini ucapannya Ibnu Mas'ud, bukan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini ucapannya Ibnu Mas'ud, bukan ucapan Rasul. Kenapa? Rasulullah itu maksum dari perbuatan syirik. Enggak, enggak bisa Rasulullah, enggak terjangkit penyakit syirik ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sudah besar. Rasulullah itu semenjak kecil, sebelum diangkat sebagai nabi, sudah dilindungi dari perbuatan syirik, enggak ikut-ikut kebiasaan masyarakat jahiliyah. Ya. Sudah memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didatangi oleh malaikat Jibril, dibelah dada beliau, dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air zam-zam, dibalikkan lagi, ditutup kembali belahan dadanya tanpa ada operasi. Dan itu Anas bin Malik menyebutkan masih kelihatan bekas belahan di dadanya Rasulullah, dicuci bersih. Nah, disterilkan dari perbuatan-perbuatan syirik yang biasa dijalankan oleh masyarakat sekitarnya. Tidak pernah Rasulullah itu berbuat syirik semenjak kecil. Maka ucapan ini wa ma minna illa waqa'a fi qalbi syai'un min. Ini bukan ucapan Rasulullah, ini ucapan Ibnu Mas'ud. Ya. Karena Rasulullah terjaga dari perbuatan syirik. Naam. Khani bidina azani wa a'azzakumullah. Sehingga dari sini menunjukkan tatayur itu syirik. Anggapan sial kepada sesuatu yang didengar, sesuatu yang dilihat, apakah itu terkait dengan hari, terkait dengan bulan, terkait dengan apapun yang dianggap itu sial, nah itu termasuk syirik karena bergantung kepada selain Allah. Nah, kemudian juga hadis ini menunjukkan kepada kita tatayur ini bisa hilang bit tawakkul, dengan bertawakal kepada Allah. Naam. Terus enggak usah direkam, ya. Dibiarkan. Bismillah. Tawakal kepada Allah hilang. Naam. Jangan sampai kemudian bisikan-bisikan hati itu dituruti sehingga kemudian safarnya gagal, acaranya dibatalkan, ya. Gara-gara masalah tatayur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi hadisnya sahih, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa, tidak ada penularan penyakit, wala tiarah, tidak ada tatayur, uhibbu al-fa'la, aku senang dengan al-fa'la. Qila ya Rasulullah wa mal fa'lu, ya Rasulullah al-fa'lu itu apa? Qala al-kalimatu thayyibah, ucapan yang baik. Hadisnya sahih. Naam. Ikhwani fi dina azani wa a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim beliau pernah menyatakan la yuridu mumrid alal musikh. Orang yang sakit itu tidak bisa nulari penyakitnya ke orang yang sehat. Orang yang sedang sakit tidak bisa menulari kepada seorang yang sehat kondisinya. Nah. Di sini Rasul menyatakan la adwa. Enggak ada namanya penularan penyakit, itu enggak ada. Dan terus kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang untuk masuk ke sebuah daerah yang di situ terjangkit penyakit? Kenapa Rasulullah melarang jika ada sebuah wabah di sebuah tempat, ada suatu wabah di sebuah tempat, orang-orang yang di luar dia itu dilarang masuk ke dalamnya, dan orang-orang yang di dalam dilarang keluar. Bukankah itu khawatir tertulari? Maka diterangkan oleh para ulama, makna la adwa di sini tidak ada penularan penyakit, ini menurut i'tikadnya orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu punya i'tikad yang namanya penyakit menular itu ya menular tanpa ada takdir Allah, enggak ada campur tangannya dengan takdir Allah. Ya. Itu i'tikadnya orang-orang jahiliyah. Maka dibantah Rasulullah, enggak ada penular penyakit model demikian, enggak ada, semuanya dengan takdir Allah. Semuanya dengan takdir Allah. Ketika ada orang yang sakit, apalagi sakit menular, kita diperintahkan untuk berupaya menjaga diri, tidak dekat-dekat dengannya, takut ketularan. Maka ketika dia sudah menjauh, wis gak dekat dengan dia, gak pernah mendekat dengan dia, dia jaga jarak, dia pakai masker, dia pakai pakaian lengkap. Nah, tapi ternyata kok ketularan juga, itu takdirnya Allah. Ya. Ada yang sama sekali enggak pakai prokes, belas enggak prokes-prokesan, ya enggak ketularan. Karena takdirnya enggak ketularan. Maka yang dinafikan Rasulullah di sini adalah penularan menurut i'tikadnya orang-orang jahiliyah. Itu nular sendiri, enggak ada kaitannya dengan Allah. Itu yang dibantah Rasulullah. Maka Rasul pun tetap memerintahkan menjaga diri, jangan sampai kemudian ketularan dengan orang-orang yang memang sedang dalam kondisi menular. Baik. Ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Jadi tidak ada penularan di sini, maknanya penularan menurut i'tikadnya orang-orang jahiliyah. Dia nular sendiri. Semuanya dengan takdir Allah. Ada seorang yang tanya, ya Rasulullah, ada unta yang kemudian kena penyakit. Dia ketularan dari unta yang lainnya. Berarti kan penularan itu ya karena memang di situ apa? Ada interaksi sehingga menular. Kata Rasulullah, terus unta yang pertama kali terjangkit penyakit itu ditulari sopo? Siapa yang menularinya? Ya. Pasien pertama misalnya, yang menulari dia itu siapa? Yang lainnya belum ada yang punya penyakit itu. Maka ini menunjukkan semuanya dengan takdir Allah. Ya. Gak ada orang terjangkit penyakit itu pun kemudian Allah takdirkan fulan ini terkena penyakit itu. Ya. Meskipun di sekitaran gak ada orang sama sekali. Karena itu takdir Allah sudah sakit. Dengan lewat orang itu kemudian banyak yang sakit, ketularan, semuanya dengan takdir Allah. La adwa, tidak ada penularan penyakit tanpa dengan takdir Allah. Wala tiarah, dan tidak ada tatoyur, anggapan sial. Dan aku lebih sering al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Al-kalimat thayyibah, ucapan yang baik. Misalnya menjenguk orang yang sakit, ya Salim, panggilnya Salim. Salim itu orang yang selamat, ya. Wis sehat ini. Nah, dibesarkan hatinya, harapannya, ya. Bukan ditakut-takuti, bukan diuden-udeni. Jadi dipanggil dengan ucapan-ucapan yang baik, ya. Karena semua ucapan kita itu doa, ya. Makanya tidak boleh berucap dan berangan-angan dengan angan-angan yang jelek. Itu doa. Nah, ada seorang yang pernah tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya istriku berzina?" Tanya berandai-andai tapi jelek. Nah, maka ternyata betul, ketika pulang istrinya berzina. Maka disitu diingatkan para ulama, ucapan itu doa. Ya. Kalau berangan-angan, angan-angan yang bagus. Ya. Angan-angan yang bagus. Nah, ini ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Demikian pula, semarah apapun orang tua, ya, kalimat yang terucap ini, ketika marah kepada anaknya, ucapkanlah kalimat yang baik, bukan kalimat yang jelek. Nah, ada sebuah cerita, enggak tahu benar apa enggak ya, masyhur ini, kisahnya Syekh Sudais itu, ya, ketika kecil nuakal, ya, ibunya pas buat roti ada tamu, kemudian enggak tahu dikasih apa rotinya, ibunya marah, nah, diusir, terus pergi kamu, biar kamu nanti jadi imam Harmain. Ya. Dan kemarin dengan ucapan doa itu ternyata dikabulkan oleh Allah menjadi imam di Masjidil Haram. Maka ucapan ini apa, hati-hati. Ya. Semarah apapun ketika marah, ucapkan ucapan yang baik. Ketika berangan-angan, jangan berangan-angan dengan angan-angan yang jelek. Karena itu doa. Nah, maka di sini al-fa'lu, kalimat yang baik membuat orang senang. Ya. InsyaAllah wis seger, sehat ini. Ya, besok pulang ini, nah, seger. Ojo tunggu kuing ini mati loh. Nyenguk orang sakit diwaden-udeni. Nah, susah. Ini parah, sudah parah ini. Tambah wedi, ya, tambah imunnya tambah turun. Bisa-bisa memang betul bisa mati. Nah, maka dibesarkan hatinya, itu namanya al-fa'lu, ya, kalimat thayyibah, dengan ucapan yang baik, ya, penyemangat orang yang sakit jadi semangat sehat, ya, semangat hidup, ya, sehingga jangan diudenteni. Nah, Johabar, ini menurut dokter umur Anda itu hanya tersisa berapa hari saja, itu kan tambah cepat mati ini. Nah, dikasih. Loh, tetangga saya itu ada yang kayak gini lah, sehat sekarang. Nah, jadi dibesarkan hatinya, sehat sekarang. Baik, itu al-fa'lu. Nah, baik, nastawir al-kabirah berikutnya. Bisa. Baik. Ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Sebelum kita masuk ke al-kabir rabbi awasitun, terkait hadis tadi al-fa'lu, hadis itu menunjukkan kepada kita al-fa'lu itu bukan tatoyur. Ya, beda. Tatoyur itu anggapan sial, yang ini anggapan baik. Nah, berbeda. Dan juga hadis ini menunjukkan kepada kita masru'iyatu khusnudzan. Disyaratkan untuk khusnudzan kepada Allah. Dan larangan su'udzan. Husnudzan kepada Allah. Naam. disyaratkan untuk husnudzon kepada Allah. Baik. Al-fa'lu ini tatayur, ini al-fa'lu. Ya. Al-fa'lu itu untuk perkara-perkara menggembirakan. Al-fa'lu itu perkara-perkara menggembirakan. Al-fa'lu itu husnudzon kepada Allah. Tatayur su'udzon. Nah, ini beda. Baik. Qala rahimahullah al-kabira rabi'a wa sittun asurbu fidzhab wal fiddah, minum di bejana yang terbuat dari emas dan dari perak. Minum bejananya, apa cingkirnya, gelasnya atau piringnya terbuat dari emas dan perak. Ini sering kita lewat ya di sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bulughul maram yang sudah kita bahas. La talbisu al-harira wa dibat. La talbasu al-harira wal dibat. Jangan kalian menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Dibat itu sama sutra halus. Ini bagi kaum laki-laki. Wala tasrubu fi ani dhahab wal fiddah, dan jangan kalian minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan kalian makan di piring-piringnya. Fa inna lahum fid dunya, sesungguhnya itu bagi mereka di dunia, walakum fil akhirah, dan bagi kalian di akhirat. Muttafaqun alaih. Bagi mereka, bagi orang-orang kafir, mereka di dunia makan minum menggunakan bejana emas dan perak, tapi bagi kalian itu nanti di surga. Bejana-bejana di dalam surga terbuat dari emas, terbuat dari perak. Maka barang siapa yang sudah menikmatinya di dunia, maka tidak mendapatkan fil akhirah. Sebagaimana dalam hadis setelahnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi ina'iz dhahab wal fiddah, sesungguhnya orang yang makan atau minum pada sesuatu atau di dalam bejana emas dan perak, innama yujarjiru, yujarjir itu suara air mendidih, fi batnihi nar jahannam, yujarjir suara air mendidih. Nah, di dalam perutnya api neraka jahanam. Wa qala man shariba fil fiddah lam yashrab fiha fil akhirah. Barang siapa yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak, dia tidak akan minum dengannya fil akhirah. Kalau enggak minum dengan bejana emas dan perak, berarti ya enggak masuk surga. Ya. Di surga itu adanya emas dan perak. Nah, jika tidak minum dengan keduanya, berarti enggak masuk surga. Ini dosa besar. Ya, Allah alam, apakah memang ada yang demikian? Ya, orang makan, minum, gelas, piring, perangkat makannya terbuat dari emas atau perak. Allah alam. Mungkin ada ketika zaman itu makmur, sejahtera, ya. Perangkat perkakasnya semua dari emas dan perak. Nah, dan ini terlarang. Sampai juga dibahas oleh para ulama, bagaimana kalau dia punya gelas dari emas tapi tidak dipakai untuk minum, disimpan sebagai hiasan, ya. Dia menyatakan tetap tidak boleh. Itu nanti membuat sakit hati tetangga-tetangganya yang miskin. Dia berlebihan harta, tetangganya yang samping kirinya kekurangan. Baik, ini sebagian pendapat. Baik, Mas Nawir. Al-Kabir al-Khamisa wa Sittun. Al-ladadu Qala rahimahullah al-kabiratul khamisah wasitun ad-dal wal mira jidal perdebatan mira nanti akan disebutkan definisi masing-masingnya wal ladad ladad ini sangat keras ketika bersengketa wa wakala'il qadhat wakala'il qadhat itu wakil-wakilnya hakim masuk di sini itu wakil al-qadha itu para pengacara. Baik. Disebutkan di halaman setelahnya footnote di halaman 430. Wala budda huna minat tanbih ala amraini muhimmaini. Al-awwal had al-mira. Wa kullu i'tiradin ala kalamil ghair. Mira itu adalah i'tirad, membantah ucapan orang lain. Itu mira. Mira itu membantah ucapan orang lain ketika bicara dibantah. Wa idharu khalal fihi dan menampakkan ada khalal. Khalal itu cacat pada ucapan orang lain itu dibantah. Ini ucapannya keliru, ngawur. Nah, itu namanya mira. Imma fil lafzi wa imma fil makna. Bisa jadi cacatnya itu pada lafadznya salah ucap atau maknanya keliru wa imma fi qasdil mutakallim atau niatan orang yang berbicara. Yang jelas nah ada orang yang komentar di sini kemudian ditanggapi. Oh ini ucapan ini ngawur ini. Nah misalnya dia keliru ini itu namanya al-mira. Baik. Wa nahyu anhu fi ma lam yakun muta'alliqan bi umuri din. Larangan di sini pada apa-apa yang tidak terkait dengan urusan agama. Nah, urusan agama nek ada orang komentar salah, tentang agama ya harus diluruskan, harus dibantah. Ini yang tidak terkait dengan agama. Fasukut andu najatun diem itu selamat. Enggak ada kaitannya dengan agama. Orang berkomentar tidak ada kaitannya dengan agama, sudah usah ditanggapi. Nah, diem itu lebih selamat. Wawa mahmudun itu terpuji. Wafihi tarkul fudul itu berarti meninggalkan ucapan yang sia-sia. Nah, tidak perlu dikomentari, bukan masalah agama. Masalah dunia. Nah, adapun kalau masalah din, ya, maka memang keliru dan kita tahu itu keliru, diluruskan. Ini al-mira. Wal-jidal. Nah, di sini ibara an qasdi ifhamil ghair wa ta'jizihi wa tankisihi bil qadah fil kalami. Jidal itu ungkapan untuk tujuannya itu merendahkan orang lain mencela ucapan orang lain. Wa nasabahu ila al-qusur wal jalfi. Dan orang berbicara itu dikomentari, dia itu enggak pinter, dia itu ngawur. Nah, ini diantaranya makna al-jidal. Baik. Ladad tadi al-ladadu al-a'waj fi munadharah. Menyimpang dari perdebatan. Nah, kalau berdebat dia nyimpang. Baik, ini beberapa makna. Beliau kemudian bawakan beberapa adillah minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala wa minan nasi may yujibuka qawlu fil hayati dunya. Dan ada di antara manusia man yujibuka, ada orang yang membuat kagum kamu. Qawluhu, ucapan dia fil hayati dunya, dalam masalah dunia. Ada orang kalau ngomong masalah dunia itu luar biasa, kagum orang yang mendengarnya. Wa yashhadullah ala ma fi qalbihi wa huwa ala dul hisam. Dan dia mempersaksikan kepada Allah ala ma fi qalbihi, atas apa yang ada dalam hatinya. Ini ada dua makna. Terangkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Wa yashhadullah ala ma fi qalbi. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, yashhadullah alama fi qalbi minan nifaq. Allah tahu orang itu dalam hatinya ada kemunafikan. Allah mempersaksikan orang itu dalam hatinya ada kemunafikan. Nifaq itu dalam hati, tidak bisa orang nengeri, oh ini munafik, tidak bisa. Karena nifaq itu kan menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Tidak ada yang tahu ini munafik atau ini bukan, karena itu di dalam hati. Maka di sini makna yang pertama, wa yashhadullah ala ma fi qalbihi, maknanya Allah persaksikan apa-apa yang ada dalam hati orang itu dari kemunafikan. Meskipun omongannya luar biasa, nah, membuat takjub orang yang mendengarnya, tapi dia itu menyembunyikan kemunafikan dalam hatinya, itu Allah yang tahu. Nah, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah, karena nifaq itu perkara hati. Kemudian makna yang kedua dari yashhadullah ala ma fi qalbi, dilihat di situ lafzul jalalah Allah itu mansub. Lafzul jalalah Allah itu mansub. Nah, bukan marfu. Ya. Maknanya yahlif wa yashhad alanan, orang ini bersumpah dan bersaksi terang-terangan amaman nas, di hadapan umat manusia, bi annahu mu'minun, dia itu orang yang beriman. Wa yuhibbul iman, dia cinta dengan keimanan. Wa multazimun, dia pegang keimanan. Wa huwa fi dzalika kadzibun, tapi dia itu dusta. Dia menyembunyikan naam kenifakannya. Taib. Ini dua makna. Nah, kalau kita lihat di ayat ini yang tadi kita sebutkan ya, lafzul jalalah Allah itu mansub di sini. Nah, berarti di sini berarti sepertinya makna yang kedua lebih condong, ya, lebih mirip. Orang itu bersaksi ya, di hadapan umat manusia bahwa dia itu mukmin. Nah, yusidullah, mempersaksikan kepada Allah, terang-terangan menyatakan dia itu mukmin. Kalau makna yang pertama, Allah yang tahu, itu berarti kan Allah lafzul jalal, Allah itu marfu sebagai fa'il. Nah, baik, intinya ini dua makna yang kata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kilauma haqqun, keduanya benar. Baik, keduanya benar. Dia menyembunyikan dalam hatinya kenifakan. Dia mengumumkan kepada umat manusia keimanannya. Dia mempersaksikan kepada Allah dia itu mukmin. Wa yusidullaha, itu maknanya dia mempersaksikan kepada Allah, demi Allah aku itu orang yang beriman, itu maknanya mempersaksikan kepada Allah. Nah, dia itu mukmin. Baik. Tetapi pada hakikatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa aladul hisam, dia orang yang sangat-sangat keras ketika berdebat, ya. Sangat-sangat keras ketika dia berdebat. Baik. Ketika berdebat dia orang yang paling dusta. Itu mana aladul hisam, ya. Orang yang paling berdusta ketika berdebat. Wa idza tawalla, kalau orang itu berpaling darimu, sa'afil ardi, dia pun berjalan di atas muka bumi ini, liyufsida fiha, dia merusak di atas muka bumi ini, wa yuhlikal harsa wan nasl, dia akan membinasakan al-harsa, tanaman-tanaman, ya. Wan nasl, dan juga keturunan-keturunan. Nah, orang ini yang bisa menyebabkan binasanya, rusaknya tanaman dan juga rusaknya al-aulad wa dzurriyah, anak-anak dan juga keturunan. Baik. Munafik, ini orang munafik, ya. Orang munafik ini penyebab fasadul ardi, ya, rusaknya bumi ini. Fasad al-hayawanat, rusaknya hewan-hewan, ya. Rusaknya semuanya karena dia menjalankan kemaksiatan, ya. Dengan kemaksiatan yang dia jalankan, merusak apa yang ada di atas muka bumi ini. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik, dalil yang pertama, insyaallah adillah minal Quran. Ini bab ini panjang, ya, dalilnya yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah. Nah, ini menjelang akhir-akhir, tinggal beberapa terakhir itu sadisawa sebu'un 76. Nah, terakhir 76. Ini 64. Wallahu a'lamu bissawab. Naam. Khani fi dina anzani wa a'azzakumullah. Ditanyakan kepada Syaikh Fauzan hafizahullah, ma hukmul khat fil masjid? Apa hukumnya membuat garis di masjid? Litaswiyati shufuf, untuk shaf biar lurus, pakai garis. Wa ma ra'yukum fi man yaqulu anna al-khat fil masjid bid'ah? Bagaimana pendapat Anda terhadap orang yang menyatakan garis di dalam masjid itu termasuk bid'ah? Beliau hafizahullah menjawab, tarkuhu ahsan, meninggalkannya enggak pakai garis shaf, itu lebih baik. Itu termasuk takalluf, memberat-beratkan diri. Jadi enggak pakai garis-garis untuk shaf. Nah, tapi beliau menyatakan adapun kalau itu bid'ah, berat untuk menyatakan itu bid'ah. ya, berat untuk menyatakan itu bid'ah. Nah, ini pendapat beliau hafizahullah. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau berpendapat lain, beliau menyatakan boleh, itu termasuk menunjang kelurusan shaf, ya. Jadi tidak termasuk bid'ah, ya, dan tidak ada kaitan dengan itu, ya, untuk mendukung biar shaf itu lurus, dan juga fatwa dari lajnah da'imah. Nah, ini beda pendapat di kalangan ulama tentang hukum garis shaf. Tapi yang perlu kita ingat, ucapan Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ketika beliau ditanya, apakah bagaimana pendapat Anda tentang orang menyatakan itu bid'ah, beliau menyatakan berat, itu tidak sampai derajat bid'ah, ya. Maka ketika seorang ulama menyatakan demikian, jangan kemudian kita lancang menyatakan, mengomentari masjid-masjid ada garisnya itu bid'ah, ya. Nah, bahkan lajnah da'imah yang di situ ada Syaikh bin Bas, ya, dan Syaikh Kibar di situ, baik menyatakan boleh. Nah, baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.